biasa negeri bangun semangat mengantar sang raga hilang hilang jaket wajah jarum dari SMA sangat terganti ingatan suwe sampun raga beli mengantar sang sampun tekan raga yang galah sambut menjalan minat raga nila dan bersekolah muda paling raga beli ingatan gaya manis nila dan ketina raga beli yang paling mulia raga nila manis timur-timur dan ngawe beli tak tersidak jadi panjang dan sabar nami keraga milu nendak kara sayang karena beli ngayar nilai gunanya rakyat ilah.